di malam Natali. Ku terbangun dari tidurku, sejenak ku di bawah mimpi. Kau dan aku jalan berdua di tengah kedinginan malam di negerimu. Hari ini Natali, setahun sudah kita berpisah. Tahu.